Ajak semua untuk menyanyi pada lagu Tak Bisa Lagi Menyayangmu ya. Hanati, siap semua ya. Mengapa Tak Bisa Lagi Menyayangmu.